sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja, banyak mintanya. Di sini di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja, banyak bicara di sini. Di sini bukan anak-anak tempatnya, di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Wes poe mangkat, semangat, apapun hasilnya bukan urusan kita, urusan Allah. Ayo, ojo keset, ojo ndablek. Masa depanmu tergantung sampai di mana kau punya semangat. Yo. Sekolah yang tenanan, kuliah yang tenanan, kerja yang tenanan, nyambut gawe yang tenanan. Bikot dilkat itu tasabul ma'ali. Kesungguhanmu, semangatmu akan dimudahkan Allah menggapai kemuliaan hidupmu dunia akhirat. Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, cuk, cuk. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Sedikit kerja, banyak mintanya.